السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan kepada kita sekalian dan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas tentang pelajaran As-Siratul Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Sirati Khairil Bariyah karya Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada bait yang ke-31 yang menjelaskan tentang kematian Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'da tis'in min sini risalatihi mata Abu Talib dhu kafalatihi. Bahwa setelah 9 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul, maka Abu Talib pun meninggal. 9 tahun memasuki tahun yang ke-10 setelah diangkatnya beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pun dhu kafalatihi, yang senantiasa mengasuhnya dan memberikan perlindungan kepadanya dari ancaman orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pun meninggal. Lalu kemudian disusul dengan meninggalnya istri beliau yang tercinta, wanita yang pertama kali masuk ke dalam Islam, wanita yang senantiasa menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Namun sebelum kita memasuki bait yang ke-32 menerangkan tentang wafatnya Khadijah, radhiyallahu ta'ala anha. Terlebih dahulu salah seorang ikhwan bisa menyetor hafalannya. Aina Ahmad At-Tawam, Ahmad akhu Muhammad, aina huwa? Lama. Allahul Musta'an. Ma hafidha Ahmad At-Tawam. Idan indaka ya Tawamahu Muhammad. Wa arba'un. Ila huna. Allahul Musta'an. Kamil. Kalau sebul qadim nasibuka ya Ahmad. La budda an takuna hafizan. Tayyib. InsyaAllah. Berkata al-allamah Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, wa ba'dahu Khadijatun tuwuffiyat, wa ba'dahu, dan setelah Abu Talib, yaitu meninggalnya Abu Talib, Khadijatun tuwuffiyat, maka Khadijah pun wafat. Min ba'di ayyamin thalathatin madat. Wafatnya Khadijah itu setelah 3 hari berlalu dari wafatnya Abu Talib. Ini bait yang ke-32 yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dan menyebutkan hadis yang sahih tentang wafatnya Abu Talib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berupaya untuk mengajak Abu Talib agar mengucapkan la ilaha illallah dan mengakhiri kehidupan dunianya dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Namun di sisinya ada 2 orang musyrik, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang keduanya terus mempengaruhi Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci keyakinannya Abdul Muttalib? Sampai kemudian pada akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berupaya untuk terus mengajaknya di akhir hayatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberi hidayah walaupun kepada orang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hubungan yang begitu dekat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abu Talib. Namun Rasulullah tidak mampu menyelamatkan pamannya sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumil qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan mempersaksikan untuk menyelamatkan engkau dengan kalimat itu nanti pada yaumul qiyamah. Apa jawaban dari Abu Talib? Dia mengatakan, laula an tu'ayyirani Quraisy yaquluna inna ma hamalahu ala dhalikal jaza' la aqrartu biha 'ainak. kalaulah bukan karena dikhawatirkan orang-orang Quraisy mencelaku. Dan mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan dia mengucapkan itu hanya karena merasakan penderitaan bahwa dia akan mati. Dia merasakan pedihnya sekarat sehingga dia mengucapkan itu. Kalau bukan karena celaan orang-orang Quraisy, la aqartu biha ainak. Aku akan menyenangkan kamu, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Namun dia tetap berada di atas keyakinan nenek moyangnya, keyakinan Abdul Muttalib, di atas kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Di sini Abu Talib, dia hanya takut dari celaan orang-orang Quraisy, sehingga dia rela mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, hanya takut karena celaan manusia. Di sini peringatan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, jangan menggantungkan keimanannya kepada orang lain. Karena takut kepada fulan, karena takut kepada allan. Jangan. Uthbut alal haq. Kokohlah engkau di atas kebenaran. Apabila engkau telah mengetahui ini adalah sebuah kebenaran, maka berpegang teguhlah dengannya. Sebab tidak akan ada yang mampu memberi kemudaratan dan memberi manfaat kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang lain, mereka tidak akan memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Lan yughnu anka min Allah syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau di hadapan kaumnya, beliau menasihati sekian banyak kabilah, ya ma'asyar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat pada kalian sedikit pun. Sungguh indah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau menyampaikan untaian nasihat yang sangat indah kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini yang mungkin anak-anak kita, mereka telah menghafalnya karena dia termasuk di antara kumpulan hadis-hadis dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Ya. Namun hadis ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan iman ke dalam diri Ibnu Abbas. Ketahuilah, walaupun seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu beri manfaat kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun mereka bersatu padu untuk memudaratkan kamu, untuk membunuhmu, untuk membinasakan kamu, mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kamu. Maka ini menanamkan keimanan di dalam diri kita bahwa yang memberi manfaat, yang mendatangkan kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. maka ini akan menjadikan seorang senantiasa kokoh di atas al-haq, istiqamah, tanpa dia peduli. Orang-orang meninggalkannya. Orang-orang menjauhkan diri darinya. Ketika dia meyakini bahwa dia di atas al-haq, maka dia thabit. Thabit alaih. Kokoh di atasnya. Maka ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan sampai kemudian rasa takut seseorang terhadap manusia menyebabkan dia menjadi orang yang tidak memiliki pendirian, tidak memiliki akidah yang kokoh. Seperti Abu Talib, kalau bukan karena takut dari celaan orang-orang Quraisy, engkau akan mendapati aku menjadi seorang muslim. Aku akan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Kamu takut dari celaan orang-orang Quraisy, lalu kamu tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang mukmin tidak sepantasnya menggantungkan keimanannya kepada orang tertentu. Ya. Karena dia takut kepada fulan, akhirnya ya sudah dia ikut saja. Apa kata fulan, maka dia berjalan bersamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamna'anna ahadakum haibatun nas fi an yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw sami'ahu aw shahida." Jangan sekali-kali mencegah salah seorang kalian karena rasa takutnya, karena rasa segannya kepada manusia untuk mengucapkan kebenaran ketika dia melihatnya, ketika dia mendengarnya, ketika dia menyaksikannya. Sampaikan kebenaran. Jiwa yang penakut, pengecut, menyebabkan seorang tidak berani untuk berjalan di atas al-haq. Lihat nasihat para ulama ussalaf. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, iyyaka wattiba' al-haq, 'alaika bittiba' al-haq wa la tastawhish biqillati as-salikin wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah wa la taghtar bikathrati al-halikin. Hendaknya engkau senantiasa mengikuti kebenaran itu. Ikutilah kebenaran itu. Dan jangan kamu merasa takut karena sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Oh, karena sedikit, oh saya enggak mau bersama mereka. Karena sedikit, maunya yang ramai. Cari yang bersama keramaian. Oh, si fulan ikut pengikutnya jutaan. Wah, ini. Maka itulah yang diikuti. Jadi barometer kebenaran bukan Alkitab wa Sunnah, tapi pengikut. Ini bukan al-haq. Kata beliau, jangan engkau takut dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya. Dan hati-hatilah engkau dengan jalan-jalan kesesatan. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Allahul musta'an. Sehingga Abu Talib mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika ayahnya meninggal, maka Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna Abu Thalib mata." Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Inna amma qaddal qad mata." Pamanmu yang sesat ini telah meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhab fawarih." Pergilah kamu, tanamlah dia. Tanam. Ya. Bukan dikuburkan, tanam. Faqala innahu mata musyrikan. Kata beliau, dia mati sebagai seorang musyrik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhab fawarih." Pergilah kamu, tanamlah dia. Tanamlah dia. Karena dia mati dalam keadaan kafir. dia ditanam sekedar agar kemudian tidak membusuk yang menyebabkan baunya kemana-mana kali tanam. Lalu apakah ada manfaat dari perlindungan Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah? Bukankah selama Abu Thalib hidup dia terus memberikan perlindungan kepada Rasulullah, kepada dakwahnya, meskipun dia tetap sebagai seorang kafir? Jawabannya iya. Hal itu memberi manfaat kepada Abu Thalib. Meskipun dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hak untuk memberi syafaat kepada Abu Thalib sehingga dia disiksa di dalam neraka yang ringan, bukan di dasar neraka yang paling bawah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak." Apa yang engkau beri manfaat kepada pamanmu? Bukankah ketika dia hidup dia senantiasa memberikan perlindungan kepadamu dan marah karena untuk membela mu? Apakah ada manfaat yang dia rasakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fi dhahdahin min nar." Dia berada di neraka yang paling dasar, yang paling bukan yang paling dasar, yang paling ringan, paling atas. Karena neraka itu semakin ke bawah semakin berat, semakin tersiksa. Dia berada yang paling atas. Dhahdah, paling ringan dari neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian meninggallah istri beliau yang sangat beliau cintai, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah bahwa meninggalnya Khadijah itu dalam waktu 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Waktu yang begitu dekat sekali. Dan itu disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Kata beliau, balagani anna Khadijah tufiyat ba'da mauti Abi Thalib bi 3 ayyam. Bahwa sampai kepadaku berita bahwa Khadijah wafat setelah kematian Abu Thalib 3 hari. Jadi belum hilang kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya Abu Thalib, meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, yang semakin menambah kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Hisham bin Urwah ibn Zubair dari ayahnya Urwah ibn Zubair, beliau mengatakan, "Tuwaffiyat Khadijah qabla makhrajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-Madinah bi 3 sinin." Bahwa Khadijah wafat sebelum keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah 3 tahun. Berarti meninggalnya Khadijah pada tahun ke-10. Karena semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, beliau memulai dakwah sampai kemudian beliau berhijrah ke Madinah, dakwah beliau selama 13 tahun. Dan disebutkan oleh Urwah bahwa 3 tahun sebelum berhijrah ke kota Madinah, Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Berarti pada tahun yang ke-10 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Falabitha sanataini aw qariban min dhalik. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian 2 tahun atau kurang lebih demikian, 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Khadijah, wa nakaha Aisyata. Lalu setelah itu beliau menikahi Aisyah. Wa hiya bintu sitti sinin. Dan Aisyah ketika itu berusia 6 tahun. Yang dimaksud menikah di sini yaitu mengikat akad, akad pernikahan. Thumma bana biha wa hiya bintu tis'i sinin. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Aisyah, berkumpul dengannya di saat Aisyah berusia 9 tahun. Di saat Aisyah berusia 9 tahun. Maka hadis ini menunjukkan diperbolehkan menikahi wanita meskipun dia belum mencapai usia baligh. Nah. Dan berkumpul pada saat dia telah mencapai usia baligh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian bahwa ini tindakan pelecehan. Pelecehan terhadap anak-anak. Naam. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang lebih baik hukumnya? Hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau hukum manusia? Allah azza wa jalla yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Allah azza wa jalla apabila menetapkan sebuah hukum, maka hukum Allah yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Disebabkan karena sekian banyak manusia telah meninggalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang terjadi adalah kerusakan, perzinaan, merajalela, merebak. Karena meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan hukum Allah. Mereka merendahkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mereka perbuat menyelisih hukum Allah yang menyebabkan mereka hina. Hina di dunia dan hina di akhir. Berapa banyak dari mereka mencela syariat poligami? Wah, itu adalah tindakan menzalimi wanita, macam-macam. Apa yang mereka sebutkan? Lalu apa yang mereka lakukan? Perzinaan, merajalela. Ya. Berkumpul sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah dan dianggap itu sebagai hal yang lumrah, yang biasa terjadi. Bahkan di antara mereka ada yang sudah memiliki keturunan tapi belum disatukan dengan akad pernikahan yang sah dan dianggap biasa saja. La haula wala quwata illa billah. Maka berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi keberkahan dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Kata Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, matat Khadijatu qabla muhajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bithalathi sinin. Bahwa Khadijah meninggal sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelumnya. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sayyidatu nisa'il alamin. Beliau adalah sayyidah Ummul Qasim Khadijah bintu Khuwailid Al-Qurashiyah Al-Asadiyah yang seluruh anak Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim yang berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia mengingkari apa yang beliau bawa. Khadijah radhiyallahu taala anha yang beriman ketika manusia mengingkarinya. Khadijah radhiyallahu taala anha yang senantiasa memberi kesabaran kepada Rasulullah, menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau dalam keadaan ketakutan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki dan diganggu oleh kaumnya. Khadijah bintu Khuwailid menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah seorang wanita yang sempurna, memiliki akal yang sempurna, yang memiliki kehormatan yang dengannya beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan tentang bagaimana besarnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma ghirtu min imra'atin ma ghirtu min Khadijah min kathrati dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha." Aku tidaklah cemburu terhadap seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya. Begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya. Padahal Khadijah sudah meninggal, tapi Aisyah cemburu kepada Khadijah. Padahal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yang lain banyak, masih hidup lagi. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak begitu cemburu seperti kecemburuan beliau kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Khadijah tuwfiyat qabla an tufrad as-salah." Bahwa Khadijah meninggal sebelum ditetapkan kewajiban salat. Khadijah meninggal, yakni sebelum kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal. Dan beliau disebutkan meninggal dalam usia 65 tahun. 65 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita telah terangkan sebelumnya, beliau menikahi Khadijah dalam keadaan Rasulullah berusia 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Berarti kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah selama 25 tahun. Karena Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau dikuburkan di Makkah, di pekuburan Hajun. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah lam yakad yas'am min thana'in 'alayha wa istighfarin laha." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut nama Khadijah, beliau seakan-akan tidak pernah bosan menyebutnya, memujinya dan beristighfar untuknya, terus disebut-sebut. Padahal sudah meninggal radhiyallahu anha. Beliau tidak bosan terus disebut. Ketika disebut nama Khadijah, dipuji, ya, diucapkan istighfar untuknya. Fadzakaraha yawman fahamalatni al-ghairah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Khadijah suatu hari, sehingga menyebabkan aku cemburu, kata Aisyah. Menyebabkan aku cemburu. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, "Laqad awwadakallahu min kabiratis sin." Bukankah Allah telah menggantikan engkau dari orang yang sudah tua itu? Subhanallah. Bukankah Allah telah menggantikan engkau dari Wanita yang sudah tua usianya itu. Maksudnya Khadijah itu sudah tua, bahkan sudah meninggal. Aku ini masih muda. Kok kamu masih menyebut-nyebut Khadijah? Masih memuji Khadijah. Beristighfar untuknya, menyanjungnya. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Faraaituhu ghadiban. Usqittu fi khaladi. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Sangat marah sekali. Ya, seakan-akan aku telah yakni tidak dipedulikan, sudah seakan-akan aku telah dikeluarkan dari hatinya. Saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha, tapi ketika dia menyinggung Khadijah radhiyallahu taala anha, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sampai kata Aisyah, "Allahumma in adhabta ghadaba rasulika anni lam a'ud adhkuruha bisu." Ya Allah, apabila Engkau menghilangkan kemarahan Rasul-Mu kepadaku, aku tidak ingin menyebut Khadijah lagi dengan keburukan. Taubat sudah Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak akan menyebut lagi dengan keburukan. Maksudnya hilangkan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab ucapanku itu. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laqitu qala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang aku temui, apa yang aku ucapkan, maka Rasulullah mengatakan, "Kaifa qulti?" Apa tadi yang kamu katakan itu? Wallahi laqad amanat bi idh kadzabani an-nas wa awadni idh rafadani an-nas wa ruziqtu minha al-walad wa hurimtumuhu minni. Demi Allah, sungguh dia telah beriman kepadaku ketika manusia mendustai aku. Dia memberikan perlindungan kepadaku ketika manusia menolakku. Dan aku diberi rezeki darinya berupa keturunan. Sementara kalian dicegah dari keturunan itu. Tidak ada seorang pun dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan keturunan dari Nabi alaihi salatu wasallam kecuali Khadijah. Setelah itu kata Aisyah, faqada wa raha alayhi biha syahra. Rasul sampai meninggalkan aku sebulan lapan. Tinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam-macam menyebut Khadijah radhiyallahu taala dengan keburukan. Marah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Khadijah memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid wa khairu nisa'iha Maryam bintu Imran." Sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah bintu Khuwailid, dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam bintu Imran. Kata Ibnu Al-Athir rahimahullah, Khadijah tu awwalu khalqillah aslam bi ijma'il muslimin. Bahwa Khadijah adalah makhluk Allah yang pertama kali menyatakan keislamannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Ata Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang dia datang sambil membawa bejana yang di dalam berisi lauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra alaihi assalam min rabbiha wa minni. Apabila dia datang kepadamu wahai Rasulullah, maka sampaikanlah kepadanya salam. Salam itu datang dari Rabbnya, dari Allah, dan juga dariku, dari Jibril. Subhanallah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim salam untuk Khadijah. Sampai Jibril alaihissalam mengirim salam untuk Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan sampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwa dia telah mendapatkan sebuah rumah di dalam al-jannah. Di dalam al-jannah yang terbuat dari qasab, yang terbuat dari mutiara. Rumah di dalam surga yang penuh dengan keindahan. La sakhaba fihi wala nasaba. La sakhab, yang di dalam al-jannah itu tidak ada hiruk pikuk, tidak ada teriakan-teriakan, dan tidak ada keletihan. Dan tidak ada keletihan. Kata para ulama, mengapa disebutkan dalam hadis ini dua sifat ini? Sakhab dan nasab. Sakhab yakni suka berteriak, bertengkar, suka mengingkari suaminya. Demikian pula ta'ab, keletihan, nasab. Kata Suhail rahimahullah, munasabah nafi hatain sifatain a'ni al-munaza'ah wa at-ta'ab annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat khadijah taw'an falam tuhwijhu ila raf'i sawt wala munaza'ah wala ta'ab fi dhalik. Adanya kesesuaian dengan menyebutkan dua sifat ini, sifat sakhab, sikap ngeyel, teriak, dan nasab, yaitu letih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajaknya untuk memasuki Islam, maka Khadijah langsung menerima ajakan itu. Langsung menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tidak butuh untuk mengangkat suara, teriak di hadapan Khadijah, enggak. Dan tidak butuh pula ada dialog, perdebatan, enggak ada. Khadijah tidak mengangkat suaranya. Dia langsung menerima ajakan suaminya. Dan tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan dalam mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Bal azalat anhu kulla nasab. Bahkan Khadijah menghilangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam segala keletihan dan kelelahannya. Wa anasathu min kulli wahsyah, dan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala hal yang dikhawatirkannya. Wa hawwanat alaihi kull asir, dan memberi keringanan kepada Nabi dari setiap kesulitan yang dirasakan. Fana sabai yakuna manziluha alladhi basyaraha bihi rabbuha bisifatil miqabil li fi'liha. Maka sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah azza wa jal telah menyampaikan berita gembira untuk Khadijah bahwa dia mendapatkan rumah yang rumah itu tidak ada perdebatan di dalamnya, tidak ada suara keras, tidak ada hiruk pikuk, dan tidak ada pula keletihan. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan berkaitan dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟ ها؟ لمس. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ ها؟ الحمد لله. طيب، sampai di sini ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.